Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan kumpulan fatwa Fadilatul Syekh Rafi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, masih dalam pembahasan sebelumnya dari fatwa-fatwa beliau sebelum masuk bab Iqamatul Hujjah, ya. Tinggal beberapa fatwa, beberapa permasalahan dari bab An-Nasihah Warad Wattahdhir, nasihat, bantahan dan peringatan. Baik, kita lanjutkan pada halaman 283. Kata sang penanya, as-su'al, pertanyaan, hal tushtaratu fin nasihati at-tahziru? La'alla as-su'ab, sepertinya yang benar, hal yushtaratu fin nasihati at-tahziru minal ashkhas am la buddha an yuzkara dhalika bil'umumi min ghairi ta'yin? Atau bisa pula, bisa jadi, hal tushtaratu fi tahdhirin nasiha minal asfas. Ini dhahirnya yang pertama. Kata sang penanya, la'ala soal, hal yushtaratu. Soal, hal yushtaratu fi nasihati at-tahdhiru minal ashkhas, apakah dipersyaratkan dalam perkara nasihat, ya, mentahdhir al-ashkhas, orang per orang, yakni menyebutkan nama-nama mereka, atau yang diperlukan adalah menyebutkan nasihat tersebut secara umum tanpa menyebut orang per orangnya. Ini dalam perkara nasihat, apakah mesti menyebutkan orang per orang, menyebutkan namanya, atau cukup menyebutkan secara umum? Demikian maksudnya. Qala Syekh hafizahullah, jika kan al-umum yakfi, jika penyebutan secara umum itu mencukupi, wa yu'addi al-wajib al-matlub min al-muslimin nasihi, dan menyampaikan perkara yang wajib yang diinginkan dari seorang muslim yang memberikan nasihat, fat-ta'mimu yakfi, maka penyebutan secara umum cukup. Boleh memberikan rincian dan bimbingan dalam perkara nasihat, bimbingan, peringatan, jika penyebutan secara umum tanpa menyebut nama itu mencukupi dan mengantarkan kepada tujuan yang diinginkan, tercapai tujuannya, maka cukup dengan penyebutan secara umum. Wa idza lam tu'addi an-nasihatu ila al-wajhi al-haqqi wa la yafhamu an-nasu min at-ta'mimi shay'an Namun jika nasihat tersebut, nasihat secara umum, tidak mengantarkan kepada sisi yang benar, tidak menyampaikan kepada maksud dan tujuan. Beri nasihat secara umum, namun yang diberi nasihat enggak sadar-sadar. Ini diberi nasihat tidak kembali kepada al-haq. Demikian juga manusia tidak memahami penyebutan secara umum tersebut, tidak faham sama sekali. Au ma yuriduhun nasihu, atau manusia tidak mengerti apa yang diinginkan oleh pemberi nasihat. Fala budda hina idzin min at-ta'yini, maka dalam kondisi demikian harus disebutkan namanya. Barakallahu fikum, ini bimbingan dari beliau. Yang paling pokok adalah menyampaikan maksud, menyampaikan tujuan tersebut. Jika penyebutan-penyebutan secara umum belum cukup, maka maslahat menuntut untuk menyebutkan nama. Baik. Kemudian beliau sebutkan landasan perkara tersebut. Wassalafu ayyanu katsiran wa katsiran. Para pendahulu kita, salafun salih, menta'yin, menyebutkan sekian banyak nama. Menyebutkan tokoh-tokoh yang menyimpang, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Mereka pendahulu kita. Wal Qur'anu ayyana, demikian pula Al-Qur'an menta'yin, menyebutkan nama mereka. Ayyana afradan, menta'yin, menyebutkan beberapa orang tokoh kesesatan. Wa ayyana jama'atin, dan menta'yin, dan menyebutkan kelompok-kelompok secara jelas dan tegas. Baik. Wadda'i an-nasihu as-sadiqu yadrusul mawaqifa. Berikutnya nasihat beliau, setelah menyebutkan rincian tadi dan landasannya, nasihat bagi para da'i secara khusus, demikian juga an-nasih, orang yang memberikan nasihat. As-sadiq, yang jujur dan menginginkan kebenaran. Apa yang sepatutnya dilakukan? Yadrusul mawaqif, mempelajari, menelaah, memperhatikan keadaan dan kondisi, sehingga tindakan dia dibangun di atas hikmah. Wa yuqaddimu ma yara annahu yanfa'ul Islam wal muslimin. Selain mempelajari dan menelaah keadaan, juga setelah itu ya, membangun dari landasan tersebut, wa yuqaddim, dia mengedepankan, ya, menyuguhkan perkara yang dia pandang itu bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Baik, ini yang menjadi patokan terkait dengan jawaban dari pertanyaan di atas, apakah mesti menyebutkan orang per orangnya ataukah dengan penyebutan secara umum. Kemudian pertanyaan berikutnya, soal pertanyaan, hal min manhajis salafi, apakah termasuk dari manhaj salaf, prinsip dan pedoman para pendahulu kita, zikru asma'i man yuhadzaru minhum min ahli al-bid'ah wad-dhalal, apakah termasuk dari prinsip salafun salih menyebutkan nama-nama orang yang ditahdzir, menyebutkan nama-nama orang yang diperingatkan dari mereka, dari kalangan ahli bid'ah dan orang-orang sesat. Apakah mesti disebut? Apakah termasuk dari prinsip salaf menyebutkan nama orang per orangnya? Wahal hadza ala dawami? Pertanyaan berikutnya, apakah prinsip semacam ini, metode semacam ini dilakukan terus-menerus? Au li kulli maqamin maqalun, atau setiap keadaan maka metode, cara penanganannya pun berbeda, pembahasannya beda. Afiduna ma'jurin, kami berharap pada kalian untuk memberikan faedah, semoga kalian dibalas dengan kebaikan. Baik. Kata Syekh Hafizahullah, hadza ala hasabil maslahati. Hal tersebut disesuaikan dengan maslahat. Sama dengan pertanyaan sebelumnya, disesuaikan dengan maslahat. Mana yang lebih mendatangkan maslahat? Apakah menyebutkan nama-nama mereka ataukah tidak? Idza kanat al-maslahatu taqtadi 'adam at-ta'yin, jika maslahat itu menuntut untuk tidak menyebutkan, adam ta'yin, tidak menyebutkan nama-nama mereka. Wal fal yaktafi bit-ta'mim, maka hendaklah seorang da'i, orang berikan nasihat, seorang alim, mencukupkan dengan penyebutan secara umum. Dilihat di situ maslahatnya. Wa idza kanat al-maslahatu taqtadi at-tasriha, namun jika maslahat menuntut untuk melakukan tasrih, penegasan, menegaskan, menyebutkan nama mereka, tokoh tersebut, seperti jawaban sebelumnya, bisa jadi manusia tidak faham ketika disebutkan secara umum, ya, maksud dari sang pemberi nasihat belum tercapai, dan hal-hal yang lainnya. Jika maslahat menuntut untuk melakukan tasrih, penegasan, penyebutan nama-nama mereka, bi an yakuna hunaka da'iyatun, seperti dicontohkan di sana ada da'iyah, seorang da'i, penyeru, yansyuru da'watahu ilal batil, dia mengajak manusia atau dia menyebarkan dakwahnya menuju kebatilan, kesesatan, penyelisihan syariat. Seorang da'i diikuti, manusia kagum terhadap dirinya, manusia memujinya. Contohkan, bi an yakuna hunaka da'iyatun yansyuru da'watahu ilal batil, seperti di sana ada seorang da'i yang menyebarkan dakwahnya mengajak kepada kebatilan. Fayuhadzaru minhu bi'ainihi, maka kondisi sepanjang ini yuhadzar, orang tersebut ditahzir, bi'ainihi, dengan menyebutkan namanya. Sekali lagi, ini sesuai dengan maslahat. Bisa jadi sebagian tempat berbeda dengan tempat yang lainnya. Dalam satu waktu berbeda dengan waktu yang lainnya. Maka seorang alim, orang memberikan nasihat tersebut, melihat maslahat yang semestinya jadi patokan dia untuk mentahzir tersebut. Wa idza amkana at-ta'mimu, ya, namun jika memungkinkan untuk menyebutkan secara umum, fal aula at-ta'mimu, maka lebih utama menyebutkan secara umum. lihat maslahatnya. Kemudian kata beliau, hafizahullah al-ana, sekarang. Yuwazzi'una majallatin wa ashritatan. Saat ini mereka, kelompok-kelompok sesat, tokoh-tokoh yang menyesatkan umat, yuwazzi'un, mereka membagikan majalah-majalah. Atau alat-alat yang lainnya, semisal buletin, ya, selebaran dan lain sebagainya, tabloid. Mereka menyebarkan majalah-majalah dan asyritoh menyebarkan kaset-kaset. Sekarang mungkin lebih luas lagi media-media yang ada di internet, membuat situs-situs dan semisalnya website. Wa kadza liyudillu an-nasa. Demikianlah, yakni majalah, kaset-kaset ataupun media-media yang lainnya, tujuannya untuk menyesatkan manusia. Maka bagaimana langkahnya? Kata Syekh Hafizullah, fayuhadzaru min bida'ihim. Maka di sini diperlukan untuk mentahzir dari kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Melawan, mengimbangi sebagai bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran yang ada, agar manusia, agar umat mengetahui yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan ini termasuk perkara yang agung, perkara yang mulia, mengingkari kemungkaran, melawan kebatilan. Ad-du'atu al-ana fi al-qanawati al-fadha'iyyati. Para da'i saat ini, ketika pertanyaan ini disampaikan kepada beliau, para dai saat ini film qanawat, mereka masuk pada stasiun-stasiun televisi, gitu. Masuk di tengah-tengah umat, setiap orang bisa melihatnya, mengikutinya. Para dai saat ini masuk film qanawat al-fadha'iyah, stasiun-stasiun televisi, acara-acara TV dan semisalnya. Wa fi ghairiha, dan melalui media-media yang lain, YouTube dan lain sebagainya. Wa fil majallati, demikian pula pada majalah-majalah. Wa lahum nasyathatun, mereka punya nasyathat, aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan. Kegiatan ini, kegiatan itu, tujuannya untuk mencari masa, tujuannya untuk menarik perhatian umat. Bagaimana kalau demikian keadaannya, tokoh-tokoh tersebut, orang-orang menyesatkan, orang-orang menipu umat? Fal aula an yuhadzdzaru minhum bi ayunihim. Maka yang lebih patut untuk ditempuh adalah mentahzir mereka dengan menyebutkan nama-namanya. Sekali lagi, hal demikian kembali kepada tadi, hadza ala hasabil maslahah, dilihat maslahatnya. Kadang di sebagian tempat bisa, tempat yang lainnya tidak. Pada sebagian waktu bisa, pada waktu yang lainnya tidak. Lihat. Jadi patokannya adalah maslahat. Fal aula an yuhadzdzaru minhum bi ayunihim, yang lebih utama adalah mentahzir mereka dengan menyebut nama-nama mereka. Wal maslahatu taqtadi dzalik, dan maslahat menuntut hal demikian. Maka benar kata para ulama, ketika seorang berdakwah dituntut padanya ilmu, ilmu terkait dengan perkara yang dia dakwahkan, kemudian mengerti kondisi mad'u, kondisi orang yang didakwahi, Demikian juga mengerti uslub, metode berdakwah, sehingga dakwah tersebut dibangun di atas hikmah. Baik, kita baca satu lagi insyaallah. Pertanyaan berikutnya, yang ketiga. As-su'al, pertanyaan, kathural kalamu fadilat asy-syekh fi hadhil ayyam ala mas'alatin. Banyak pembicaraan wahai syekh yang mulia pada hari-hari ini terkait dengan suatu masalah. Apa perkara tersebut? Annal imtihana bil ashkhasi bid'atun. Al imtihan, menguji manusia. Al imtihan bil ashkhas, menguji manusia dengan ditanya bagaimana mauqifmu, sikapmu terhadap fulan fulan. Bahwasanya al imtihan, ujian semacam itu adalah bid'ah. Jadi pembicaraan, kalau menguji orang itu tidak boleh. Kenapa? Karena bid'ah. Fama hiya quyudu hadhil mas'alah. Lalu apa batasan-batasan permasalahan ini? Bagaimana mendudukkan masalah tersebut? Ya. Baik, kata beliau, ala syekh hafidhahullah as-salafu, para salaf, para pendahulu kita, yaqulun, mereka mengatakan. Ya. Ini sebagai penjelas dari apa yang ditanyakan, annal imtihana bil ashkhasi bid'atun. Apakah benar bahwasanya al-imtihan, menguji, mengetes manusia, bagaimana sikap dia terhadap fulan, itu adalah bid'ah. Kata Syekh hafizahullah, salaf, para pendahulu kita mengatakan, min alamati bid'atil qadariyah. Jadi, beliau mengajak, coba kita melihat, bagaimana praktek zaman dahulu. Bagaimana prinsip dan upaya yang ditempuh oleh para ulama zaman dahulu kemudian kita terapkan. Karena mereka adalah generasi terbaik, mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah orang-orang yang lebih dekat kepada al-haq. Salaf mengatakan, para pendahulu kita salafun salih yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka, mencontoh mereka dalam hal akidah, dalam hal manhaj, dalam permasalahan agama. Mereka mengatakan, di antara tanda kebid'ahan al-qadariyah, di antara ciri-ciri al-qadariyah, kelompok yang ekstrim dalam perkara takdir, bahwasanya di antara penyimpangannya kaum al-qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya manusia memiliki kudrah masyiah, kehendak di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bagian dari penyimpangan mereka. Kata salaf, di antara ciri-ciri kebid'ahan al-qadariyah, an yatakallama ahlu syami fil auza'i. Bahwasanya penduduk Syam membicarakan Imam Al-Auza'i, yakni mencelanya, mengkritisinya, merendahkan. Di antara ciri-ciri ahli bid'ah yang secara umum, ya, yang secara umum disebutkan oleh para ulama, al-waqi'atu li ahli al-athar, mencela, melecehkan. Mungkin dengan bahasanya benar, kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatnya benar sebenarnya, namun yang diinginkan di balik itu adalah kebatilan. Baik. Nah, di antara ciri-ciri kebid'ahan al-Qadariyah, tatkala ahli Syam membicarakan Imam Al-Auza'i, wa alamatil Jahmiyati, dan di antara ciri-ciri al-Jahmiyah, Jahmiyah pun banyak penyimpangannya, bahkan ulama mengkafirkan Jahmiyah. Di antara sebabnya adalah tatkala mereka meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki nama, tidak punya sifat. Tidak memiliki nama, tidak punya sifat. Kata beliau, di antara ciri-ciri Jahmiyah, an yata'anu fi Abdillah ibn al-Mubarak. Tatkala mereka mencela al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak. Apa disebutkan oleh para ulama? Ya. Tidak ada satu amal kebaikan, keutamaan, ibadah, jihad fisabilillah, talabul ilm, dakwah, berhaji, berinfak, dan seterusnya, kecuali beliau melakukannya. Seorang alim, kaya. Hanya satu yang tidak beliau dapatkan, as-suhbah, bersahabat dengan Nabi SAW. Nah, di antara ciri-ciri ahli bid'ah, Jahmiyah, tatkala mereka mencela al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Wa alamati syi'ati, dan di antara ciri-ciri syi'ah. Coba lihat. Apa prinsipnya? Prinsip mereka. Mencela para ulama ahli ilm. Annahum yatakallamuna fi Sufyan al-Thawri. Mereka membicarakan Sufyan al-Thawri. Mengkritik. Menjatuhkan. Mencela. Nah, wa kana al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad rahimahullah mihnatan. Imam Ahmad itu sebagai ujian pula. Ujian di zaman tersebut. Yumayyazu bihi bainal haqqi wal batil. Ya. Yang dengan al-Imam Ahmad rahimahullah taala terbedakan antara al-haq dan al-batil. Sampai disebutkan oleh sebagian salaf, innallaha nasara al-Islam bi Abi Bakrin fi zamani riddah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolong Islam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di zaman riddah, ketika terjadi kemurtadan besar-besaran. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong, ya, Imam menolong Islam dengan al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di zaman mihnah. Ini fitnah ketika itu. Para ulama diuji adanya kebid'ahan bahwasanya Al-Quran makhluk. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sehingga digelari dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah kokoh di dalam mempertahankan prinsip Salafuna Salih, para pendahulu kita, Al-Quran kalamullah wa makhluk. Maka beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagai ujian bagi yang lain, siapa yang bisa berjalan bersama beliau. Maka termasuk dari deretan para ulama yang kokoh, dari deretan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sekian banyak dari orang-orang faqih, orang yang berilmu jatuh gugur ketika itu. Maka demikian pula, semisal dengan ini, di zaman kita, Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah merupakan ujian, ya, bagi umat Islam zaman ini. Tatkala mereka memuji, memuliakan Syekh Rabi' dengan pujian yang sepatutnya, tidak melebihi kadarnya, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang Sunni Salafi. Namun tatkala seorang, ya, mencela, menghinakan, walaupun dengan bahasa-bahasa yang benar, namun di balik bahasa itu ada hal yang batil yang dia inginkan. Syekh Rabi' sudah tua, ini dan itu. Yang hakikatnya ingin menjatuhkan beliau. Kita akan contohkan di zaman beliau ketika itu. Bagaimana di antara ciri-ciri seorang menginginkan kebenaran sebagai ujian adalah tatkala zaman Syekh Ibnu Baz, demikian pula Syekh Ibnu Taimin dan yang lainnya. Kita baca. Ala kulli halin, apapun keadaannya, ahlul bid'ah wal fitani lahum asalibu katsiratun litta'ni fi ahli sunnah. Kuncinya di sini. Apapun keadaannya, ahli bid'ah dan orang-orang menginginkan fitnah, mereka punya metode-metode yang amat banyak. Untuk apa? Litta'ni, untuk mencela ahlu sunnah wal jamaah. Berbagai upaya mereka tempuh untuk menjatuhkan ahlu sunnah wal jamaah. Munculkan kaedah-kaedah baru, label-label baru dan semisalnya. Watashwihihim, dan mencoreng nama ahlu sunnah wal jamaah. Wayaj'aluna min rumuzihim maqayisa liman yakhda'u lahum wa yanqadu lahum. Dan mereka menjadikan rumus yang mereka buat sebagai maqayis, sebagai timbangan, sebagai patokan terhadap orang yang tunduk dan patuh kepada mereka. Mereka membuat kaidah. Mereka membuat konsep. Dari situ, ya, dari konsep tersebut mereka ingin memilah mana yang sesuai dengan golongan mereka, mana yang tidak, mana yang mengikuti para ulama, ya, menurut mereka, mana yang tidak. وَيَمْتَحِنُونَ السَّلَفِيِّينَ فِي الْجَامِعَاتِ وَفِي دَارِ الْحَدِيثِ. Mereka menguji salafiyin di jami'at, di universitas-universitas, perguruan tinggi. Diuji. Demikian pula fi daril hadis, tempat-tempat diajarkannya ilmu hadis dan semisalnya. Wa fi ghairiha, dan tempat-tempat yang lainnya, bil asma, dengan nama. Ini haula ahli bid'ah. Tanya, memang demikian. Ketika misalnya seorang tidak masuk ke perguruan tinggi tertentu, tanya, bagaimana mauqifmu terhadap Syekh Rabi? Nah, kalau dia membela, memuji, oh berarti dia ikut Syekh Rabi. Atau hal yang semisalnya, kalau dahulu para ulama yang lainnya, Syekh Ahmad An-Najmi, ya, gelar-gelar mereka berikan. Baik. Waktu digelarkan madakhilah ataupun al-jamiyun dan yang sebagainya. Karena mengikuti para ulama tadi. Diuji, diimtihan. Kalau dia loyal, memuji, berarti ikut mereka. Ya. Jadi dengan ini, dia bisa ditolak untuk masuk ke lembaga tertentu, masuk ke tayyib, perguruan tinggi tertentu, ditolak karena mengikuti para ulama. Bil asma, diuji, yamtahinun ay bil asma, dengan menyebutkan nama, gimana sikapmu dengan Syekh bin Bas, dengan ini sebutkan. Haula natrukuhum, mereka kita tinggalkan saja. Wahadihi thabitatun inda salafiyin, ini ada, terjadi di kalangan salafiyin, mereka diuji hal demikian. Kalau mereka salafiyin memuji para ulama, semisal Syarabi dan sebelumnya, para ulama sebelumnya, ya, siap-siap mereka disikapi, siap-siap mereka diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda dengan yang lain. Terjadi hal demikian. Thumma idza ra'aitu ana syakhsan yata'anu fi malik, hal asyukku fi bid'atih, akulu hadha salafiyun. Kemudian kata beliau, hafizahullah, ya, lalu jika aku mendapati seseorang, ya, oh, tadi misalnya para ulama yang ada di zaman ini, bagaimana pendapat anda? Sekarang beliau mengatakan di sini, idza ra'aitu ana, tatkala saya melihat seseorang, yata'anu fi malik, mencela Imam Malik, hal asyukku fi bid'atih, apakah saya ragu-ragu terhadap kebid'ahnya Imam Malik, Imam Ma'ruf, termasuk dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dicela, dilecehkan. Aqulu hadza salafiyun, kemudian saya mengatakan ini seorang salafi. Benar tidak? Enggak benar. Wa idza ra'aita insanan, kemudian sekarang beliau mengajak kita, wa idza ra'aita insanan, kalau engkau melihat seseorang yataraddatu ala ibni bazin wa ala mithli ibni utsaimin wa ala wa ala, bagaimana pendapat Anda? Yani tatkala engkau melihat seseorang yataraddat, keluar masuk, yakni mengambil ilmu di hadapan Syekh Ibn Baz, mendekat beliau, duduk di majlis beliau dan semisalnya, demikian juga kepada semisal Syekh Ibn Uthaymin dan kepada fulan dari kalangan para ulama. Kita tahu sendiri fitnah yang terjadi tahun 90-an bagaimana. Yang sekarang mereka menjadi tokoh-tokoh Al-Khawarij, Salman Al-Auda dan yang lainnya. Yang awalnya dulu bersama dengan Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, kemudian jadi suatu fitnah, berpisah, memisahkan diri, menyalahkan para ulama. Kita sebutkan Syekh Ibn Baz dan yang lainnya. Bagaimana pendapat Anda ketika melihat seseorang yataraddad, terus-menerus mengambil ilmu pada Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin dan semisalnya? Na'rifu annahu min ahli sunnah insyaallah, dengan qarinah kita mengetahui dengan upaya dia mendekat kepada para ulama sunnah, kita mengetahui bahwasanya dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Kenapa? Karena kita menghukumi zahir, dia bermajelisnya dengan para ulama ahlu sunnah, bermajelisnya dengan orang-orang berilmu dari kalangan salafiyin. Demikian pula sebaliknya, dia bermaksud dengan siapa? Bergaul dengan siapa? Wa idza ra'aita insanan yahrubu, sebaliknya. Ya. Jika engkau melihat seseorang yahrub, lari. Mundzu sanawatin fil madinati, selama bertahun-tahun di Madinah. Lima kana fiha Ibnu Bazin, karena di dalamnya ada Ibnu Baz, ada Syekh Ibn Baz, justru dia berlari. Ma tarahu indahu, engkau enggak pernah melihat dia duduk di sisi Syekh Ibn Baz. Wala ya'tihi abadan, dan tidak pernah mendatanginya sama sekali, enggak pernah datang. Yadullu hadza ala madza, hal demikian menunjukkan apa? Apa kira-kira? Menunjukkan bahwasanya dia tidak bersama dengan Syekh Ibn Baz. Kan demikian. Dia bersama dengan yang lainnya. Sama dengan yang lain. Ya, yang dulu mungkin kita pernah mengambil ilmu darinya. Ya. Dia di Madinah, Syekh Rabi' di Madinah. Syekh Ubaid di sana juga. Naam. Enggak pernah berkunjung ke situ. Ya. Padahal dia ya di situ juga, di Madinah juga. Menunjukkan sebagai qarinah bahwa sudah berbeda jalurnya. Nah. Kalau demikian wala ya'tihi abadan, dia tidak pernah mendatanginya. Yadullu hadza ala madza, ini menunjukkan apa? Ala madza yadullu, menunjukkan apa? Hadhihi qara'inu ya ikhwati. Ini adalah qara'in, indikasi-indikasi. Nah. Hadhihi qara'inu, ini adalah indikasi, yu'rafu biha sahibul haqqi wa sahibul batil. Ya. Indikasi-indikasi yang dengannya diketahui ini adalah orang yang mengikuti kebenaran dan ini adalah orang yang mengikuti kebatilan. Walaupun itu adalah perkara qalbu, namun perkara qalbu akan tampak. Ya. Tampak dengan ucapan seseorang, dengan tindak tanduknya, dengan siapa bergaul, dengan siapa dia mendekat. Dari situ kita hanya menghukumi perkara sifatnya zahir. Adapun batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan qara'in tersebut, qarinah indikasi itu bisa diketahui. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, ciri-ciri munafik ada tiga. Kenifakan yang asalnya adalah perkara batin. Izharul iman wa ibtal al-kufur, menampakkan keimanan menyembunyikan kekufuran. Ini asalnya. Namun hal tersebut bisa terbaca dengan indikasi di luar, dengan tasarruf, dengan tindakan, dengan ucapan dan semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau berucap dusta. Zahir. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala dia berjanji ya, menyelisihinya, tidak menunaikannya. Wa idza tumina khana, tatkala dipercaya berkhianat. Ya. Berkhianat, ini indikasi-indikasi yang menunjukkan kenifakan yang ada pada dirinya. Qala min sya'airil muslimin, dan di antara syiar-syiar Islam kaum muslimin, assalamu wat tazawuru. Di antara ciri-ciri kaum muslimin adalah mengucapkan salam satu sama lain. Ya, afsus salam bainakum wat tazawur, saling menziarahi, saling berkunjung satu sama lain. Idza ra'aitahu, kalau engkau melihat seseorang, yatahasha ahlas sunnah, dia yatahasha, berusaha untuk menjauh, temu, menyingkir, ini dan itu. Ini kan perkara zahir, qarina. Jika engkau melihat seseorang yatahasha ahlas sunnah, berupaya untuk menjauhi ahlu sunnah, wala yazuruhum, tidak mau mengunjunginya, wala, ya, enggak mau ini, enggak mau itu. Ala madza yadullu hadza, hal ini menunjukkan apa? Ya, tentu hal tersebut menunjukkan jauhnya dia dari ahlu sunnah. Nasallallahu alaihi wasallam.